فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب yang mana sekarang wa ma qauluhu ta'ala yang mana fi raja'ah rujuk tafadhal baca Zaki. Terus lanjut dibaca di sini ya dikri wa minha التوثيقات lanjutan dari kaidah ke-26 ya. Di kaidah ke-26 ayat-ayat yang ada kuyutnya batasan-batasannya itu tidak berlaku hukumnya tanpa terwujudnya adanya batasan-batasan itu ya kecuali pada beberapa ayat saja. Adapun firman Allah taala fi raja'ah mengenai rujuk dari cerai rujuk cerai itu ada dua talak itu. Ada talak raj'i ada talak ba'in. Kalau talak raj'i talak yang bisa dirujuk. Wa talaqum marratan, talak itu dua aja. Berarti talak satu talak dua. Ya. Nah, talak yang sah ya menurut jumhur ulama ialah ketika seorang istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Ya. Dalam keadaan suci dan belum digauli. Nah, barakallahu fiik. Ini talak yang sah. Sekali talak di situ apa namanya rujuk ya sekali lagi talak rujuk lagi yang ketiga udah nggak bisa kalau yang ketiga bain kapan bisa balik lagi kalau sang istri sudah nikah sama pria lain dan berzina habis itu cerai sama suaminya baru nah, dia bisa balik ke mantannya paham sini ini namanya talak bain talak tiga yang enggak ada bisa lagi rujuk kecuali si istrinya itu nikah lagi sama pria lain. habis itu cerai. Baik. Nah, berkaitan tentang rujuk. Wa bu'ulatuhunna, dan bu'ulah mereka, para suami-suami mereka, suami para istri, ahakku lebih berhak ya, biraddihinna, untuk merujuknya fidzalika. Ya. Fi in aradu islaha. Untuk merujukinya dalam masa iddah. Fidzalika yaitu fidzalika dalam masa iddah tadi. Jika mereka para suaminya menghendaki islah perdamaian. Ya, jika suaminya menghendaki perdamaian. Satu talak dua. Ya, faminal ulama, maka di antara para ulama ada yang berpendapat mengqala innahu hadan nau innahu min hadan nau. Ya, bahwasanya ini adalah jenis ya, ini jenis apa ini? Harus ada sebelumnya. Sebelumnya yang pembahasan sebelumnya apa ini? Kita enggak baca ya. Ya. Oh. Jenis apa ini? Mesti dibaca sebelumnya. Biar jelas ini. Karena kepotong kan di sini. Ya, biarin dulu kita baca aja. Termasuk dari jenis ini. Ya, wa annahu yastahiqqu raddaha. Ya. Bahwasanya para suaminya itu, suaminya lah yang lebih berhak, lebih layak untuk berdamai kembali kepada istrinya. Sawa'un arada al-islah am lam yuridhu. Ya. Apakah suaminya ya, apakah suaminya ingin adanya islah perdamaian atau tidak ingin? Kenapa demikian? Fa yakunu dzikru hadzal qaid hasan ala luzumi ma amara Allah bihi min qasdil islah. Ya. Maka karena pengikat yang terdapat dalam itu yaitu ingin islah, in arada islah. Oh, ini terkait dengan kaidah ya. Terkait dengan kaidah al-asl fil ayat, hukum asal dalam ayat adalah allati fiha quyut, yang terdapat quyut pengikat, la tasbut ahkamuha, tidak berlaku hukumnya illa biwujudi tilkal quyut, kecuali dengan adanya quyut pengikat tersebut, illa fi ayatin yasirah, kecuali di beberapa ayat saja. Ya. Dan Allah menyebutkan qaid ini yaitu in arada islah hasan. Ya, ini sebagai motivasi, anjuran, dorongan ala luzumi ma amara Allah bih. Ya, ini sebagai motivasi aja. Sebagai pendorong aja, anjuran untuk mematuhi, berkomitmen dengan ketentuan Allah, apa yang Allah perintahkan berupa niat islah, perbaikan. Ya. Walaupun sang suami enggak pengen merujuk, tetapi kalau sang istri masih dalam talak masa iddah talak raj'i, ya, sang istri dalam masa iddah talak raj'i, kemudian ada orang yang mau melamar suami, mana yang lebih berhak, suaminya atau orang lain? Suaminya. Ya, suaminya. Nah, karena dia masih talaknya talak raj'i bukan talak ba'in, ya, kecuali talak ba'in. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu suaminya. Suaminya. Kenapa Allah sebutkan ada quyut in arada islaha, jika suaminya mengadakan islah. Ini sebagai anjuran aja dari Allah. Wa tahriman liraddiha ala wajhil mudharrah, dan haram ya rujuk kembali kepada istrinya dengan maksud niat memberikan mudarat kepada istrinya. Ya. Dia pura-pura udah kamu sama saya aja, pura-pura rujuk padahal enggak ada niat islah. Ya, enggak ada niat islah. Udah kamu sama saya aja padahal enggak ada niat islah. Boleh enggak secara syar'i? Ya lah, istrinya boleh balik lagi ke suaminya. Itu kalimat rujuk, udah kamu sama saya aja. Itu kalimat rujuk. Ya, nikah lagi kalau berakhir masa iddahnya. Karena ini kan bukan talak bain, baru talak raj'i. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu ternyata suaminya memberikan mudarat. Jadi suaminya nahan istrinya tadi supaya istrinya enggak bisa nikah sama orang lain. Enggak boleh ini. Wa in kana yamliku raddaha. Ya, barakallahu fikum. Sekalipun suaminya itu memang berhak memiliki untuk kembali kepada istrinya. Allah taala berfirman, fa amsikuhunna bima'rufin aw sarihunna bima'rufin. maka rujuklah ke mereka, tahanlah mereka, rujuk kepada mereka dengan cara yang baik, atau ya sarihuhunna, ceraikan mereka dengan cara yang baik. Wa minal ulama man ja'ala hadzal qaida, di antara para ulama ada yang menjadikan qaid ini, pengikat ini, yaitu apa, ayat tadi, in aradu islah. Nah ini qaidnya, ini pengikatnya, ini di antara ulama ya. Jadi suami mereka lebih berhak kembali kepada istri mereka untuk merujuk ya, jika suaminya ingin islah. Di antara ulama ada yang menjadikan ayat ini, qaid ini, yaitu aradu islah, suaminya dengan ingin islah, ya, alal asl am, mereka menjadikannya sebagai ketentuan umum ya, landasan umum. Wa anna zawja la yastahiqu raja'ata zawjatihi fi iddatiha illa idza qasada al-islah, bahwasanya suami tidak berhak untuk merujuk kepada istrinya dalam masa iddah istrinya tadi, dalam talak raja'i, kecuali jika sang suami memang benar-benar ingin melakukan, berniat islah, perdamaian. Ya, ada ulama yang menyatakan kok enggak. Ya, berarti qaid itu untuk apa dong? Ya, itu untuk khas. Untuk khas anjuran aja. Anjuran bahwasanya islah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi di antara ulama yang ini menyatakan oh enggak, inilah pengikatnya. Kalau ada qaidnya baru boleh. Kalau enggak ada qaidnya ini, artinya sang suami merujuknya tidak ada niat islah, memang untuk main-main aja ke istrinya, maka enggak sah dia merujuk ke istrinya yang telah ditalaknya dalam talak raja'i, yang itu masa iddah istrinya. Ya. Amma idza qasada dzalika, adapun jika sang suaminya itu berniat dengan kebalikan dari islah, artinya niat buruk. Ya udah, dia dalam hatinya masih talak satu ini, saya rujuklah sama istri saya ya, dengan niat mau main-mainin, lama-lamain dulu. Niatnya buruk kan? Nah, nanti saya cerai lagi. Nah, kan masih talak dua. Nah, ntar saya rujuk lagi. Niatnya jelek. Ya, fala haqqalahu fi raja'atiha, maka tidak ada hak bagi sang suami untuk merujuk istrinya tadi. Hadza huwa shawab, inilah yang benar, inilah yang dirajakan oleh syekh. Tapi barakallahu fik. Namun di sini ya, syekh membawakan juga akwal yang lain, walaupun syekh merajikan yang berikutnya. Terus wa minha qauluhu ta'ala, di antara dari penerapan dari kaidah yang ke-26 ini adalah firman Allah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ya katiban farihunna maqbudah. Dan jika kalian berada dalam safar, bermuamalah dan perjalanan dan bermuamalah dengan cara tunai, dan bermuamalah tidak secara tunai. Wa lam tajidu katiban, dan kalian pun tidak mendapatkan seorang juru tulis. Ya. Farihun ya katiban farihan fa ya farihanun maqbudah. Ya, maka farihanun maqbudah. Maka hendaklah barang gadaian itu maqbudah. Ya, barang gadaiannya tadi rihan, barang gadaian tersebut dipegang oleh orang yang piutang. Ngerti enggak piutang? Piutang itu yang memberikan utang. Jadi ada barang gadaian. Ya, kata Syekh, ma'a anna ar-rahna yasihu hadaran aw safaran. Padahal ya, mengambil gadaian itu boleh aja. Ya, dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar, tidak safar. Terus apa faedahnya disebutkan fa in kuntum ala safar? Ini kan qaidnya nih, qaidnya pengikatnya. Ya. Fa faidatu hadzal qaidi, maka faedah dari penyebutan qaid ini fa in kuntum ala safar, anna Allah dzakara a'lal halati. Berarti Allah di sini menyebutkan keadaan yang paling tinggi, kondisi yang paling maksimal. Ya, wa asyadul hajati lirrahni. Ya, dan menjelaskan kondisi yang paling mendesak untuk menggadaikan. Wa hiya hadhihi al-halatu fi safar. Ya, maka yaitu keadaan ini keadaan dalam safar. Kan lagi butuhan, butuh buat bekal, butuh buat ongkos, butuh buat makan dan seterusnya. Wal katibu mafqudun, sedangkan juru tulisnya enggak ada. Juru tulis pun enggak ada yang mencatat. Fa'ahwaju ma yahtaju linsan dirohnin fi hadil halati allati ta'adara fiha al-tawsiqat illa birohnin al-makbud. Ya. Sedang ya, gadaian sangat dibutuhkan sebagai tanda bukti yang paling jelas. Ya. Sebagai tanda bukti yang paling jelas. Makbud. Bal katibul katibul mafqud war rahnu makbud. Ya, enggak ada penulis sedangkan apa namanya? Gadaian ini dipegang. Baik, maka yang paling dibutuhkan oleh seseorang dalam menggadai di inilah yang paling dibutuhkan oleh seseorang. Ya, dalam menggadai pada situasi tersebut. Ya, yang tidak memungkinkan dia ya atau zakat ya untuk memperkuat kepercayaan dia illa bi rahmil maqbud. Ya, kecuali dengan penggadaian yang makbud. Ya. Artinya dipegang dulu harta gadaian tadi. Baik, kama qala an-nas bagaimana dikatakan oleh ya banyak orang, oleh banyak orang fi qaidi safar, terkait ketentuan safar. Fakadzalika ala sahih fi qaidi al-qabdi, fi qaidihi bil-qabdi. Ya, demikian pula berdasarkan pendapat yang saya terkait dipegangnya penangguhan tadi. Wa anna qabdahu laysa syartan lisihhatihi. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini perhatikan pendapat beliau ini. Wa anna qabdahu, bahwasanya memegang apa namanya barang gadaian tadi itu bukan syarat dari keabsahannya. Ya. Artinya ini laysa syartan lisihhatihi, laysa syartan liluzumihi, itu maksudnya. Karena yang mana yang namanya barang dagangan itu sah walaupun tidak dikobet, tidak dipegang. Ya. Ya, misalkan kalau ada orang yang beli barang kepada orang lain dengan harga misalkan 1 juta. Ya. Beli mobil misalkan. Kemudian yang beli ini mengatakan saya gadaikan ya, mobil saya ini kepada Anda dengan 100.000 misalkan. Ya. Maka gadai ini sah namun tidak lazim. Ya. Ini mungkin yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Mengenai ya, pendapat beliau laisa syartan lisihhatihi, mungkin maksudnya laisa syartan liluzumihi. Wa innama dzalika al-ihtiyatu wa ziyadatu al-ithaq wa kadhalika faqdul katib. Ya barakallahu fikum. Jadi memegang harta gadaian bukan jadi syarat sahnya utang piutang. Namun untuk menjaga berbagai kemungkinan aja dan agar lebih memperkuat kepercayaan. Ya, lebih memperkuat kepercayaan aja. Kondisi penulis enggak ada baik dalam keadaan musafir atau tidak ini. Tapi ziyadatul ihtisab, menambah kepercayaan aja. Fa barakallahu fik. Dan tidak adanya juru tulis. Wa minha. Terus baca sini. Apa? Si Paris, baca Paris. Yes, sir. litamami rohatihim. Litamami rohatihim wa hasmi ikhtilafihim wa nizaihim. Baik. Di antaranya ialah firman Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang dari pria di antara kalian. Fa illam yakunu rajulain, dan jika tidak ada dua orang saksi, ya, farajulun wa imra'atani, maka diganti dengan saksi seorang pria dan saksi dua orang wanita. Ya. Mimman tardawna minasyuhada, dari para saksi-saksi yang kalian ridhoi. Ma'annal haqqa yasbutu birajul wal mar'atai wal mar'atain. Ya. Pada sekalipun dapat ditetapkan persaksian tadi dapat ditetapkan dengan satu pria dan dua wanita. Ya. Namun Allah tegaskan qaidnya, wastashhidu syahidaini syahidaini. Wastashhidu bi syahidain, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi mir rijalikum. Padahal sah-sah saja enggak bersaksi, ya siapa yang jadi saksi? Satu pria dewasa, baligh, akil, dan dua wanita, baligh, akilah. Ya. Walau ma'a wujudi rajulain, walaupun juga ada dua pria yang bersaksi. Jadi hakimnya lebih pilih, dah. Siapa saksinya banyak? Banyak. Nah, hakimnya milih dua wanita, satu pria. Nah, boleh enggak gitu? Boleh. Nah, paham enggak sini? Walakin dzakarallahu akmala halatin, namun Allah menyebutkan keadaan yang paling sempurna, dua pria duluan. Yahsulu biha al-hibdu lil huquq. Ya. Yang di sini berarti akan dapat didapatkan hak-hak di sini. Bidalil, dengan dalil apa? Lebih menjaga hak, ya, lebih menjaga hak. Dan Nabi, dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syahidi wal alwahidi ma al yamin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan suatu perkara, ya, hanya karena berdasarkan seorang saksi pria yang disertai sumpah. Prianya cuma satu. Wal ayatu laisa fiha dzalika li hadhihi hikmati. Dan ayat di atas laisa fiha li hadhihi al hikmati. Allah mana tadi? Ayat di atas tidak menerangkan terkait hikmah dari apa ini enaknya artinya. Wa huwa annal ayata arsyada. Wal ayatu laisa fiha li hadhihi dzalika li hadhihi hikmati. Wa huwa annal ayata arsyada Allahu fiha ibadahu ila a'la halatin yahfadunaha biha uquqahum litamami rahatihim wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim. Jadi pada ayat di atas artinya Allah menyebutkan suatu kondisi kesungguhan untuk menjaga hak-hak manusia, ya. Bukan hikmahnya mesti dua pria syaratnya, enggak. Ayat ini hanya Allah membimbing kepada hamba-hambanya, ya, kepada keadaan yang paling tinggi yang mereka menjaga hak-hak tersebut, ya, agar semakin sempurna dan akan agar mereka saling mempercayai, tidak adanya perselisihan dan perdebatan di antara mereka. Nah, tayyib barakallahu fikum. Jadi yang namanya persaksian itu, ini terkait tentang amwal, ya, terkait tentang amwal. Namanya persaksian terkait tentang amwal itu rajulan atau rajulun wa imra'atan atau rajulun yaminun al-mudda'i. Tapi ada satu orang yang mengklaim dia, tapi dia bersaksi sendiri aja dan dengan sumpah. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ya, ana mengklaim bahwa antum punya hutang sama ana. Ya, 1 juta antum mengingkari, tapi saya punya saksi. Saksinya berapa? Satu aja. Nah, dan saya bersumpah bersama saksi. Nah, itu sudah diputus oleh hakim. Nah, diputus oleh hakim, yang menang ana, misalkan begitu. Ya. Saya cukup dulu, ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.